اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sama-sama berkumpul di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, yaitu Masjid Nurul Islam, untuk membicarakan suatu cabang disiplin ilmu syar'i yang vital dan teramat penting dan bahkan sebenarnya wajib untuk dikuasai oleh keumuman kaum muslimin, yaitu ilmu usul al-fiqh, termasuk juga yang sangat layak untuk meraup faedah dari ilmu ini adalah keumuman pemuda kaum muslimin, baik mereka yang bercokol di kampus-kampus syariah ataupun yang berada di kampus-kampus sekuler bahkan, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang berada di beragam fakultas duniawi seperti fisika, kimia, ekonomi, hukum dan semacamnya. Mereka semua juga layak untuk mendapatkan ilmu usul al-fiqh, karena mereka semua adalah bagian dari kaum muslimin. Yaitu ketika seseorang mempelajari biologi, kemudian melihat ayat-ayat kauniyah dalam ayat-ayat syariah, yaitu dalam Al-Quran, melihat ciptaan atau membaca penjabaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa ciptaan-ciptaan Allah terhadap makhluknya, difahami dengan usul al-fiqh, maka pemahaman tersebut akan membaik dan berkualitas dibandingkan dengan pemahaman versi terjemahan semata. Siapapun yang mengandalkan semata terjemahan, maka dalam usul al-fiqh dia sebanding dengan taklid. Itulah yang dinamakan taklid. Itu termasuk bagian dari taklid. Ya. Namun bagaimanapun, insya Allah pembahasan tentang taklid dan juga ijtihad dan juga dikombinasikan dengan pembahasan ittiba nanti itu akan menjadi pembahasan terakhir kita. Sebagaimana di kitab ini adalah pembahasan terakhir kita insya Allah ta'ala. Jadi pembahasan ijtihad, taklid itu ada dalam usul al-fiqh. Banyak manusia, banyak kaum muslimin kurang atau bahkan tidak memahami permasalahan ijtihad dan permasalahan taklid dan permasalahan khilafiyah disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak pernah belajar usul al-fiqh secara akademis atau secara berurutan, melainkan secara parsial, meraup secara parsial di dunia maya atau di lainnya. Ya. Sehingga disinilah ia membuat alhamdulillah Masjid Nurul Islam menyelenggarakan kajian usul al-fiqh secara beruntun 20 hari atau 21 hari pertama Ramadan insyaallah taala. Dan tentu saja harapan kita semua dari pihak Masjid Nurul Islam dan juga di bawahnya yaitu nyantren Ramadan, mengharapkan agar semua peserta insyaallah setelah 20 Ramadan itu minimal bisa memahami globalnya usul al-fiqh. Globalnya usul al-fiqh, belum mendalaminya sama sekali, belum. Kita insyaallah akan jabarkan metodologi penjelasan dan juga pembelajaran usul fiqh kali ini. Insyaallah. Namun sebelumnya ditekankan kembali bagi kita semua termasuk diri anda pribadi, siapapun yang belajar di sini, untuk senantiasa mengawali dengan niat yang ikhlas billahi taala, yaitu mencari ilmu ini bukan untuk memamerkan kepada siapapun, bukan untuk dianggap bahwasanya dia telah belajar usul al-fiqh, dan bukan untuk kesenangan duniawi semata, melainkan bahwasanya kita memiliki Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana kita tidak akan mampu memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman kecuali setelah memahami usul al-fiqh dan mengaplikasikannya dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ilmu usul al-fiqh adalah ilmu yang bisa mengaret dan fleksibel sifatnya. Ia digunakan sesuai dengan niatan orang yang menggunakannya. Ia ilmu yang bersifat relatif. Seseorang yang memang dari awal tidak ikhlas, dari awal dia hanya ingin belajar usul fiqh untuk memperkuat hujjah bagi golongannya sendiri, bukan karena mencari kebenaran, maka ilmu usul fiqh sangat berguna baginya untuk melawan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu kita dapatkan banyak orang yang pintar berdebat dengan usul fiqh, namun ternyata dia yang dibela bukannya kebenaran dan hak, melainkan justru kebatilan. Ya. Sekarang kenapa usul al-fiqh di era 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah itu didominasi oleh ahli kalam, yaitu yang sekarang cikal bakalnya menjadi liberalis, nah, dari golongan mutakallimin yang kemudian bercabang, dan diantaranya Mu'tazilah, diantaranya juga adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Didominasi oleh mereka usul fiqh ketika periode 5, 6, dan 7 Hijriah dan 8 Hijriah. Dan insya Allah kitab yang akan kita belajari itu kitab yang alhamdulillah telah dimaksimalkan untuk meminimalisir kedigdayaan ahli kalam dalam usul al-fiqh. Kalau misalnya kita membaca literatur klasik usul al-fiqh, kemungkinan kita akan pusing. Kenapa? Karena istilah-istilahnya banyak menggunakan istilah-istilah ahli kalam. Kalau misalnya kita juga memperhatikan orang-orang liberalisme, siapa yang seringkali mereka puja dari ulama, tidak jauh-jauh dari Al-Ghazali, tidak jauh-jauh dari Ar-Razi, tidak jauh-jauh dari Ibnu Arabi, tidak jauh-jauh dari mereka yang berkecimpung dalam ilmu al-kalam, filsafat dan tasawuf. Ya. Dan di sini bukan berarti di sini kita menjarah Imam Al-Ghazali rahimahullah atau Imam Ar-Razi rahimahullah. Mereka berdua adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, dan mereka telah kembali kepada akidah yang seharusnya. Namun disayangkan karena itu di akhir hayatnya, dan mereka belum mendapatkan yang terbaik dari akidah tersebut. Namun bagaimana mereka dapat ala ulama kita, alhamdulillah. Kemudian ilmu usul fiqh ini diniatkan oleh kita benar-benar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman yang sekiranya jika tidak mendapatkan, sekiranya mendekati pemahaman salaf as-salih. Pemahaman terhadap salaf as-salih itu bukan sekadar tuturan lisan belaka, melainkan harus diupayakan dengan mencari ilmu sesempurna mungkin yang kita mampu. Layak bagi kita untuk sering-sering menelaah pemahaman mereka radhiyallahu anhum. Dan salah satunya adalah dengan usul al-fiqh, namun dengan metodologi yang insyaallah jauh dari metode. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, dan kita start from now, mulai dari sekarang belajar usul al-fiqh, dan tentunya sangat diharapkan oleh kami dari pihak penyelenggara dan juga anak pribadi dari sebagai pemateri, agar rekan-rekan sekalian, baik ikhwan ataupun akhwat, itu untuk senantiasa konsisten menghadiri kajian ini jika memang tidak atau jika memang sempat. Kalau misalnya kerja atau selainnya ada kesibukan dan mungkin kangen dengan buka puasa di rumah dan semacamnya, mungkin bisa diberi ulur. Namun sebaiknya antum konsisten belajar di sini sampai 20 Ramadan. Jikapun ada bolong-bolong tidak masalah, namun sebaiknya usahakan terus menerus. Karena ilmu yang akan kita raup ini bukanlah ilmu yang ringan dan remeh, bukan. Ilmu yang berat. Ilmu yang berat, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankannya, agar kita mudah mencernanya. Ilmu ini bukanlah ilmu yang ringan. Ilmu usul al-fiqh bukanlah ilmu yang ringan. Kenapa? Karena faedah dari belajar ilmu usul al-fiqh adalah antum bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, tsaqalain, dua yang sangat berat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kemudian sebagian orang mengira bahwasanya ilmu usul al-fiqh itu hanya bermanfaat untuk ilmu fiqh. Dan ini pemahaman yang salah. Salah, jauh dari kebenaran. Ilmu usul al-fiqh itu memahami apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah isinya bukan hanya fiqh, melainkan ada akidah, akhlak, dan seterusnya. Oleh karena itu tadi sebelumnya anak katakan, para mahasiswa dan pelajar dari kalangan umum, kampus sekuler atau pekerja atau yang lainnya, itu tetap mereka layak belajar ilmu ini. Karena apa? Bisa jadi misalnya seorang mahasiswa ekonomi, ekonomi syariah misalnya, dia tidak berhak menyandang gelar ekonomi syariah sebelum mengerti usul al-fiqh. Walaupun kenyataannya tidak begitu kan. Kenyataan di kampus-kampus ya bebas aja. Antum tidak tahu agama pun tidak masalah, yang penting tugas, paper, skripsi selesai semua lulus. Namun kalau misalnya kita mau memperketat dan memperbagus kualitas pendidikan kita, terutama Islami, tegakkan usul fikih. Tegakkan usul fikih. Karena usul fikih artinya apa? Kalau misalnya di kertas antum, usul dari segi pemahaman, kita langsung praktek belajar. Dari segi pemahaman, usul dari segi bahasa, coba. Secara bahasa artinya adalah, atau dia adalah bentuk jamak dari asal. Asal artinya adalah ma yubna alaihi wairuhu, yaitu apa yang terbangun di atasnya selainnya. Mengerti maksudnya? Apa yang terbangun di atasnya selain dia. Misalnya lantai ini, ya, fisik lantai ini terbangun di atasnya HP saya. Berarti dia menjadi asas atau usul asal dari HP saya. Iya kan? Itu secara bahasa saja, secara bahasa saja. Apa yang berada di atasnya selainnya. Nah, itu secara bahasa. Sebenarnya itu salah satu dari sekian makna secara bahasa dari kalimat asal. Ada makna lain selain mayubna alaihi ghayru atau mayabtani alaihi ghayru. Ada makna lain. Di antaranya adalah asas. Asas, asal secara bahasa maknanya adalah asas. Dan asas kita tahu apa? Pokok, fundament, ya. Kemudian makna yang sebenarnya akan merasuk nanti ke makna istilah, makna asal secara bahasa adalah dalil. Itu ingat. Makna asal secara bahasa itu makna lain selain tadi adalah dalil. Dalil adalah asal, asal adalah dalil. Dalil jamaknya adalah adillah. Ingat, adillah. Berarti kalau misalnya kita katakan usul al-fiqh, berarti adillatul fiqh. Ya, usul al-fiqh. Nah sekarang usul ada al-fiqh. Kalau misalnya antum melihat di handout atau di skema yang telah antum dapatkan, alhamdulillah, dikatakan di situ usul al-fiqh, memahaminya itu dari dua segi. Segi pertama dari segi apa? Dari segi secara parsial, perkata, ya kan? Ya, pahami baik-baik. Berarti kalau misalnya secara parsial perkata, kita memahami usul itu apa, fikih itu apa, ya. Usul tadi alhamdulillah kita telah paham, dan finally kita katakan usul itu adalah dalil-dalil. Baik. Sekarang paham. Ya, paham. Sekarang fikih. Apa arti fikih? Faham. Baik. Selesai. Fikih faham. May yuridillahu bi khairin fiddin. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, akan membuat dia faham dalam agama. Itu hadis Nabi loh. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia memahami agama. Baik, kita timbang nas dalil atau kalimat Rasul ini yang mulia dengan pemahaman usul fikih, salah satunya dengan pemahaman eksplisit misalnya. Pemahaman mafhum mukhalafah. Pernah dengar mafhum mukhalafah? Itu adalah salah satu teori dalam usul al-fiqh, yaitu pemahaman terbalik. Tadi kalimatnya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia paham akan agama. Gimana pemahaman terbaliknya? Berarti orang yang tidak paham agama, Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Hah, paham di sini? Atau gak paham? Atau masih loading atau gimana? Misalnya Barang siapa yang saya inginkan, misalnya, misalnya di sini bukan tasbih terhadap, bukan penyerupaan terhadap kalimat Rasul, bukan, melainkan hanya perumpamaan atau hanya percontohan. Misalnya, barang siapa yang ana suka dari antum semua, akan ana beri buku. Pemahaman terbaliknya, yang tidak ana beri buku berarti ana tidak suka sama dia. Itu dalam usul fikih teori itu ada. Hah? Teori itu ada. Antum misalnya punya teori seperti itu, yaitu pemahaman terbalik seperti itu, untuk membuat lawan jatuh itu bisa dengan pemahaman seperti itu. Lawan berbicara begini, kita pahami terbalik. Oh, berarti kalau misalnya antum berbicara begitu berarti begini. Ah, lawannya bisa kena nanti. Susah membalasnya. Makanya usul al-fiqh itu banyak sekali perdebatan di dalamnya, dan orang-orang yang mempelajari usul fikih rata-rata atau yang mendalaminya itu rata-rata itu orangnya kuat. Bukan kuat fisiknya, tapi kuat dari segi kedetailan pemahaman, dan juga kuat dalam membantah lawan. Akhirnya apa? Bantah-bantahan. Makanya kalau misalnya, kalau misalnya antum masih misalnya belum benar-benar memahami usul fikih, kemudian membantah-bantah, nanti kalau benar dibantah sama orang yang paham usul fikih, seberapapun ikhlasnya antum, nah itu tetap kalah. Kenapa? Karena antum gak punya bekal di sini, bekal zahir yang punya benar dan akan diganjari dengannya pahala. Namun bekal zahir itu gak ada. Makanya orang, salah satu syarat untuk berdebat adalah ya dia mempunyai bekal untuk berdebat, baik dari segi ilmunya atau alat berdebatnya. Nah itu. Nah tadi usul fikih secara bahasa sudah, usul secara bahasa, fikih secara bahasa artinya faham. Walaupun, nah sekali lagi-lagi, faham secara bahasa pun ulama usul fikih berbeda pendapat di dalamnya dan saling apa? Saling mengkritik satu sama lain. Fikih secara bahasa, kalau Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Radhatul Nazir mengatakan al-faham, sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimahullah. Usul fikih faham, fikih artinya faham, selesai. Itu yang simple dan itu yang paling benar sebenarnya. Kemudian ada juga imam lain, imam usul fikih lain yang mengatakan fikih secara bahasa artinya adalah ilmu, mengilmui. Kemudian ada juga imam lain yang berbeda pendapat. Enggak, bukan ilmu, enggak cukup itu. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu wal-ilmu, faham dan mengilmui. Itu. Kemudian ada lagi yang tidak terima. Enggak, itu enggak cukup. Fikih secara bahasa itu artinya adalah memahami secara mendetail. Berarti ada berapa itu? Kita cuma fikih doang itu. Bahasa doang itu. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama faham, itu yang kita pilih. Alhamdulillah itu yang paling simple dan sebenarnya yang paling kena, udah selesai. Kemudian ada yang gimana memaknai fikih sebagai mengetahui, ilmu atau mengilmui. Kemudian ada yang mengatakan mengilmui dan memahami. Kemudian yang mengatakan memahami secara detail, itu baru disebut fiqh. Sebenarnya pendapat keempat ini baik, ini bagus sebenarnya. Karena fiqh beda dengan sekadar mengetahui. Ya. Fiqh itu ada semacam benar-benar memahami. Makanya ada istilah namanya faqih, ada faqih. Derajat dalam ijtihad dan taklid misalnya, paling rendah taklid ya. Tentu kita mungkin sudah sering dengar taklid ya kan, jangan taklid buta dan sebagainya kan. Taklid paling rendah. Kemudian ada juga kita pernah mendengar ijtihad mungkin ya, kalau gak pernah mendengar ya hal ini alhamdulillah mendengar, dan insya Allah nanti akan mempelajarinya insya Allah. Nah di antara ijtihad dengan taklid itu ada satu makom atau derajat yang dinamakan derajat fiqh. Ya, beda antara orang yang bertaklid dengan orang yang berfiqh, ya kan? Orang yang taklid biasanya ya bodo amat, saya mau paham enggak paham, yang penting ada kelihatan dalilnya ada, padahal dalilnya bisa aja salah. Nah, ini taklid tetap namanya. Jadi apa yang disuapi oleh gurunya itu ditelan bulat-bulat, itu taklid namanya. Nah, sementara kalau fikih, apa tadi fikih artinya kita paham. Berarti ada faham di sini. Dia nggak bisa disebut sebagai orang yang bertaklid di sini. Kenapa? Karena dia faham apa yang dia dengar. Ya. Sekarang kalau misalnya mentang-mentang anak jenggotnya banyak misalnya, kemudian anak mengatakan suatu kalimat bahasa Arab, antum gak paham kan? Misalnya. Padahal yang anak katakan itu ngejek antum semua. Ya, misalnya bilang antum kullukum juhala misalnya. Wah, antum semuanya enggak wah bahasa Arab nih, bahasa Quran. Hah? Berarti wah, berarti dia nih masyaallah nih. Nah, ini namanya menerima tanpa ada filter. Berarti taklid ini. Beda dengan misalnya antum sudah belajar bahasa Arab minimal basicnya. Antum paham antum kullukum juhala. Antum di sini antum semua ya. Jamak termasuk anak berarti. Kullukum, kullu di sini lafaz umum dalam usul fikih. Kullukum, kullu. Kulluin lafaz umum. Kemudian dia mudhaf dalam ilmu nahu. Kemudian kum di sini adalah mudhaf ilaih dalam ilmu nahu. Setiap dari kalian berarti tanpa kecuali. Atau tadi bilang Pak juhala, orang-orang bodoh. Nah, juhala artinya tahu. Bentuk jamak, kita semua juhala disifati oleh orang ini. Nah, ini dia paham dia. Dia enggak terima. Kenapa antum bilang kami juhala? Walaupun memang dalam hatinya oh benar juga sebenarnya sih, ya kan? Nah, kenapa antum? Nah, ini kan sepanjang berarti dia paham apa yang dia terima. Kalau misalnya memang itu tidak bisa diterima, dia tolak. Nah, itulah bedanya antara taklid dengan fiqh, antara muqallid dengan faqih. Walaupun faqih tersebut belum tentu mencapai derajat ijtihad, at least minimal dia paham. Ya, sekarang kalau misalnya bilang puasa itu wajib hukumnya, ya puasa itu wajib hukumnya. Dalilnya adalah bla bla bla bla bla. Ya. Pakai bahasa Arab. Antum terlibat begitu aja karena oh bahasa Arab ini. Kemudian sambil anda bersenandung dengan ayatnya, masya Allah suaranya bagus berarti pasti benar nih orang. Nah ini taklid ini namanya. Nah itulah yang akan kita pelajari insya Allah Yusuf Fikih bab terakhir insya Allah. Makanya jangan stay tune terus di sini ya. Kalau sore di sini terus ya. Kalau perlu menginap entah di mana terserah. Yang penting sorenya di sini ya. Baik. Tadi apa? Fikih. Sekarang fikih secara istilah. Fikih secara istilah kalau misalnya di ini coretan saya sendiri, insya Allah mudah-mudahan ada jelasnya ya, mudah-mudahan ya. Secara istilah, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara rinci. Sebelum Anda membahas tentang definisi ini, perlu diketahui kenapa kok Anda membuat semacam ini ya. Apakah untuk membuat antum confused, untuk membuat antum semakin tertekan dengan usul fikih dengan melihat tulisan seperti ini, atau bagaimana? Sebenarnya salah satunya juga adalah untuk membuat antum tertekan dengan itu ya. Lihat masya Allah itu tulisan apa gitu kan? Kok nggak komputer aja gitu? Sekarang kan udah zaman komputer, nggak? Di sini pakai tulisan tangan supaya kalau misalnya antum merasa nggak jelas minimal atau nggak puas dengan tulisan ini, ya, atau bahkan kecewa dengan bentuk tulisan ini, antum tinggal menyalinnya sendiri di rumah sehingga apa? Antum punya upaya sendiri akhirnya hafal. Ya, kalau misalnya dengan komputer, ya udah dengan komputer udah biasa, ya kan? Selesai. Sebenarnya ada sebab lain karena memang saya nggak bisa pakai komputer untuk bikin ini. Itu sebab asasinya sebenarnya. Tapi ya ini anak buat ini juga untuk mempermudah pemahaman antum terhadap kitab ini. Karena kalau misalnya antum belum pernah, mungkin di antara sebagian antum belum pernah sama sekali belajar usul fikih secara rutin. Kalau misalnya langsung belajar begini saja, tanpa adanya skema seperti ini, itu berat bagi antum. Anda yakin berat. Kalaupun menghafal itu karena sistematikanya nggak ada, nggak tergambar sistemnya. Namun dengan ini insya Allah tergambar skemanya, ya bentuk-bentuknya. Insya Allah tergambar. Makanya di sini Anda sarankan sering-seringlah melihat tulisan ini, ya sering-seringlah. Mungkin pertama-tama terasa stressed atau depression atau apa semacamnya. Namun kalau sudah terbiasa insya Allah akan nikmat dan mungkin bakal ketagihan mungkin. Mudah-mudahan. Oke, istilah fiqih. Nah sekarang fiqih itu kita tahu ilmu, salah satu cabang ilmu syar'i yang vital adalah fiqih, ya kan? Fiqih. Baik itu fiqih ibadah atau fiqih muamalah, yang penting fiqih. Nah sekarang kita mengetahui apa sih fiqih itu. Fiqih itu adalah mengetahui dalil atau mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang rinci. Ya, secara bisa diganti dengan yang, itu lebih tepat ya. Pertama, mengetahui ya. Kita rinci lagi makna dan pemahaman terhadap definisi ini. Mengetahui, satu. Kalau misalnya mengetahui, keluar darinya apa? Coba lihat di bukunya. Halaman 14. Kita baca. Mau antum baca? Bisa? Silakan, halaman 14 itu perincian mengetahui, halaman 14 mengetahui maksudnya. Silakan, bisa? Ya, 14. Iya, mengetahui maksudnya dengan ilmu dan zon. Ya, betul. Mengetahui maksudnya dengan ilmu dan zon atau dugaan, karena umum fisik itu kadang-kadang diketahui secara yakin dan kadang sebatas dugaan, sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fisik. Baik, mengetahui maksudnya dengan ilmu dan zon. Insyaallah nanti, insyaallah kita akan belajar mungkin di halaman keempat dari di halaman kelima dari skemanya itu ada ilmu, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Itu istilah-istilah itu wajib untuk kita pahami nanti, insyaallah halaman kelima itu. Apa itu ilmu? Apa itu zon? Ya. Baik. Itu yang kita lihat di lima itu urutannya ada ubah, tidak sesuai dengan urutan di kitab kita. Ya, urutan yang ada di skema ini adalah urutan yang dipermudah. Dipermudah. Baik. Jadi mengetahui maksudnya dengan ilmu dan dengan zon. Ilmu dengan zon itu beda. Ilmu itu apa? Mengetahui dengan pasti, dengan keyakinan hal tersebut memang sebenarnya seperti itu dan ternyata memang seperti itu ilmu. Adapun zon itu tidak mencapai derajat kepastian dan juga tidak mencapai derajat hakikat yang sebenarnya terjadi. Itu zon. Zon itu ada yang zon rajih, ada zon marjuh, ya kan? Zon itu persangkaan, bisa praduga, prasangka, prediksi, pra-pra-pra dan sebagainya. Itu zon. Ya, zon yang mendekati ilmu namanya zon yang rajih. Rajih itu yang kuat. Kalau misalnya yang makin jauh dari ilmu, dari kepastian, itu namanya zon marjuh. Marjuh itu yang dikalahkan dengan yang rajih. Tapi itu nanti insyaallah ada pembahasannya. Nah, jadi kadang mengetahui itu bahasa Arabnya apa? Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Ma'rifah itu mencakup dua hal. Mengilmui dan menyangkai, ya kan? Itu mengetahui namanya. Iya enggak? Misalnya anak melihat dari misalnya anak menyangka ibu antum masih hidup. Benar atau tidak? Oh, berarti ilmu itu namanya. Enggak, misalnya anak menyangka ibu antum telah wafat misalnya. Benar atau enggak? Enggak benar. Berarti di sini zon bukan, marjuh bukan, marjuh ya. Karena enggak, kenapa? Karena enggak sesuai. Nah, sekarang bagaimana jika anda memprediksikan antum melihat antum masih bujang? Nah, anda lihat antum masih segar, berarti masih ada ibunya. Nah, prasangka zon rojih dan ternyata benar. Berawal dari apa? Persangkaan atau dari pengetahuan? Persangkaan. Berarti zon bukan? Zon. Tapi kalau misalnya anda ke rumah dia, ya, kemudian lihat ibunya benar-benar penampakan, maksudnya maaf, tampak gitu. Nah, di sini zon atau ilmu? Ilmu, karena jelas. Jadi ilmu ini, nilai dari ilmu ini adanya, nilai plus dari ilmu adalah adanya kepastian tentang hakikat tersebut terjadi. Adapun kalau zon, namanya zon, perdugaan ya kan? Perdugaan kan enggak naik, enggak 100% ya kan? Bedanya begitu. Ada 100% itu ilmu. Sementara kalau zon itu 75, sekitar 75. Hah? Ya kan? Kemudian kalau misalnya 50% adalah syak, keraguan. Kemudian kalau 25% apa itu? Ah, waham. Nah, waham, waham itu sebalik dari apa yang kenyataan. Kemudian kalau misalnya stupidity 0% adalah jahal. Namun jahalnya ini masih jahal basir, yaitu ya masih fine lah, masih dibilang enggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya under 0, wah ini berarti jahal murakkab. Berarti kebodohan yang kubik atau kuadrat atau semacamnya. Ya. Baik, baik itu mengetahui, keluar darinya ketidakmengetahuan, ya. Kemudian yang kedua, hukum syariat. Hukum syariat. Jadi mengetahui satu, apa yang diketahui? Hukum-hukum syariat atau hukum syar'i. Nah, yang bukan termasuk dari hukum syar'i adalah hukum akal. Bukan termasuk itu. Dan bukan termasuk juga hukum adat. Silakan dibaca ini. Hukum-hukum syariat, tafadhol dibaca. Hukum-hukum syariat, maksudnya hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram. Hukum-hukum akal tidak termasuk dalam kriteria ini. Misalnya, mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Baik, ini hukum akal. Keseluruhan lebih besar dari sebagian, tentu saja, ya kan? Seperti hukum akal juga, sebagian tubuh antum itu bukanlah seluruh bagian tubuh antum. Ya enggak? Ya iyalah. Iya. Sebagian tubuh antum bukanlah seluruh tubuh antum atau tidak sampai seluruh tubuh antum. Ya enggak? Seluruh tubuh antum lebih besar daripada sebagian tubuh antum. Itu hukum akal. Apakah ini masuk ke dalam fikih? Tidak, karena fikih mengetahui hukum-hukum syar'i. Ini bukan syar'i. Tubuh antum itu secara zat itu enggak ada syar'i, enggak nyari tubuh antum, ya. Baik. Kemudian begitu juga, ya, silakan. Begitu juga hukum-hukum adat kebiasaan keluar dari bab ini. Misalnya, mengetahui turunnya kabut atau hujan rintik-rintik pada malam hari saat musim dingin jika cuaca sedang bersih atau cerah. Nah, hukum-hukum adat atau kebiasaan. Di sini yang dicontohkan di sini adalah kebiasaan yang bersifat natural, ya kan? Nah, kalau misalnya hukum-hukum adat, misalnya kalau antum punya rumah, ini ada pintu di sana kan. Kalau ada suara pintu, biasanya ada orang masuk. Syar'i bukan hal ini. Enggak ada nyari-nya sama sekali, kan? Enggak ada nyari-nya. Kemudian misalnya kebiasaan orang kalau misalnya ngantuk itu menguap. Menguap, ya kan? Menguap, keluar uapnya. Ini hukum kebiasaan ini. Tapi enggak ada nyari-nya sama sekali, ya kan? Kenyataan ini enggak ada syar'inya. Namun kalau misalnya dikaitkan dengan adab syariah itu nanti ada permasalahan lain karena dikaitkan. Namun secara zat dia adalah hukum adat kebiasaan dia. Ya, paham di sini. Baik, kemudian ketiga yang bersifat amaliyah. Nah, di sini ingat. Amal itu berarti ada semacam pergerakan perbuatan. Ya. Ya, beramal. Berarti ada pergerakan perbuatan. Nah, keluar darinya maksudnya tidak termasuk amal, berarti bukanlah sebuah amalan, adalah akidah. Berarti kalau misalnya kita katakan mengetahui hukum-hukum syariat yang bukan bersifat akidah, tapi bersifat amalan. Makanya fikih itu aslinya berkaitan dengan amalan, sholat, puasa dan sebagainya. Namun tidak berkaitan dengan misalnya apakah Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Itu bukan termasuk fikih, itu tidak ada di kitab thaharah, tidak ada di kitab salat, tidak ada di kitab zakat. Hah? Berarti bersifat amalan. Namun perlu diketahui juga bahwasanya para ulama generasi salaf juga menyebut akidah sebagai ilmu fikih. Yaitu ilmu fikih akbar. Ingat itu. Ya. Jadi fikih, ilmu fikih terbagi menjadi dua sebenarnya. Ilmu fiqh akbar dengan ilmu fiqh aswar. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an itu juga memiliki kitab bernama Al-Fiqh Al-Akbar yang isinya adalah tema akidah. Itu perlu dipahami. Tapi di sini fikih di sini adalah fikih yang berasal dari makna bahasa, yaitu pemahaman. Pemahaman yang besar yaitu pemahaman akidah. Ya, juga ada fikih aswar, yaitu fikih yang kita kenal di sini, itu yang dimaksud. Ya, istilah-istilah itu ada semua sebenarnya. Namun yang zaman sekarang yang dikenal sebagai fikih adalah ini. mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, bukan bersifat akidah. Karena memang ada hukum-hukum syariat yang bersifat akidah, ada, yaitu misalnya apakah orang-orang yang berbuat dosa akan masuk surga, itu juga berkaitan dengan akidah sebenarnya. Dan sebenarnya hukum-hukum fikih pun ada kaitannya dengan akidah, keyakinan, ya kan? Misalnya antum meyakini jenggot itu wajib atau enggak? Keyakinan antum gimana? Wajib atau enggak? Wajib misalnya. Nah, berarti ini akidah antum, keyakinan antum di sini. Dan dengan keyakinan itu antum membangun amalan, ya enggak? Jadi sebenarnya fikih bagaimanapun juga tetap layak dikaitkan dengan keyakinan. Namun di sana ada keyakinan yang qat'i, ada yang zonni, dan juga ada yang prinsipil, dan juga ada yang tidak fundamental, tidak prinsipil. Jadi patut dibedakan semua, dan itu semua dibedakan tentu dengan belajar. Dan belajarnya enggak sesingkat yang dibayangkan oleh kita-kita mungkin. Jadi harus lama, agak lama belajarnya supaya terjadi pendewasaan insyaallah. Baik, amaliyah keluar darinya akidah. Keempat, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Kita ulangi, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah bukan akidah dengan dalil-dalil yang rinci. Sekarang rinci di sini mensifati yang mana sih? Mensifat, apakah mensifati pengetahuan, apakah hukum-hukum, apakah amalannya, atau dalil-dalilnya? Rinci di sini mensifati siapa? Hah? Dalil. Dia mensifati dalil. Jadi dalilnya lah yang rinci. Dalilnya rinci. Maksudnya dalil yang rinci adalah dalilnya khusus berkenaan dengan hukum amalan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung berarti teks, seperti waktimu sholat, dirikanlah sholat, ya itu dalil rinci tentang sholat langsung. Ya. Adapun dalil yang tidak langsung, misalnya apa? Misalnya dalil yang tidak langsung tapi berkaitan dengan fitih, misalnya berbuat baik misalnya kepada orang lain, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Kemudian antum berbuat baik kepada tetangga antum, itu masuk fikih atau akidah? Fikih maksudnya. Masuknya fikih. Dan itu dalilnya dari tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, enggak langsung tapi tepat mengenai sasarannya. Baik. Keluar darinya dalil yang global. Jadi ada dua dalil, dalil yang rinci, ada dalil yang global. Dalil yang global berarti dalil umum. Dalil yang umum berarti dalil tersebut nanti akan beranak pinak darinya. Adapun dalil yang rinci tidak seglobal dalil yang global. Baik, minimal kita sekarang sudah mengetahui makna fikih itu sendiri. Itu yang paling penting sekarang. Tidak perlu kita memahami semua bait atau semua lafal di dalam kotak ini, melainkan wajib bagi kita untuk memahami makna fikih secara bahasa, makna usul bahasa, dan fikih secara bahasa dan istilah. Ada yang bisa menyebutkan di sini makna fikih secara istilah itu apa? Silakan, siapa yang mau menyebutkan dari ikhwan sekalian? Silakan. Siapa yang mau menyebutkan dari ikhwan tanpa melihat ke kertas, tanpa melihat ke tulisan itu? Ya, silakan, siapa? Salafatul, silakan. Ahsanta. Ya, saya sekali sudah lewat. Jadi itu nanti. Ahsanta. Jazakallahu khair. Bagus sekali. Alhamdulillah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalil yang rinci. Sekarang kita memahami pengertian usul al-fiqh secara istilahnya langsung sebagai ilmu. Yaitu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Berarti yang dibahas ini apa? Dalil atau fikihnya? Dalilnya. Dalilnya. Dan dalil yang dibahas ini adalah dalil yang global. Itulah bedanya fikih dengan usul al-fiqh. Usul al-fiqh yang dipelajari adalah dalil global. Kalau misalnya fikih yang dipelajari adalah hukum-hukumnya yang dengan dalil yang terperinci, bukan global, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan tahu dari global itu apa sih, ya. Nah, karena globalnya, maka usul fikih dengan dalil globalnya itu bisa memberikan cabang-cabang. Karena namanya juga basic, ya, namanya juga dasar. Dasar itu kan nanti kan akan bercabang. Oleh karena itu dalam ayat di halaman 13 coba kita lihat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Perhatikan kalimat terakhir, asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Kita maknai dari awal, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik maksudnya apa sih? La ilaha illallah, ya. Seperti pohon. Jadi ini tasbih atau penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalimat la ilaha illallah atau syahadatain. Seperti pohon, asluha tsabit. Asl artinya asal di sini. Akarnya maksudnya. Akar itu kan sebagai asas dia. Ya kan? Tsabit. Tsabit itu abarnya. Kuat, tetap, tertancap, ya. Makanya ada bulan tsabit karena tsabit. Kemudian akarnya kokoh, teguh, ya. Nah, akar di sini itu ibarat usul al-fiqh. Wa far'uha fis sama'. Dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daun semuanya lah. Itu di mana? Di atas. Ya. Itu normally pohon. Ya, pohon enggak ada cabang akarnya di atas, kemudian baru ke bawah itu. Tercipta luar biasa itu, keajaiban. Nah, begitu juga dengan usul al-fiqh. Ketika seseorang mempelajari usul al-fiqh, dia akan mendapati dia sedang menanam akar yang akan kemudian bercabang nantinya, sehingga dengannya ia akan menguasai cabang-cabang fiqih. Seorang yang faqih itu tidak mungkin menjadi faqih kecuali dia juga menguasai usul al-fiqh. Ya, kayak seorang muhadis, seorang ahli hadis, gak mungkin dia jadi ahli hadis kecuali menguasai mustalah hadis. Karena mustalah hadis itu juga istilah lain adalah usul al-hadis. Seorang muslim misalnya, gak mungkin dia layak disebut muslim kecuali akidahnya benar. Kenapa? Karena akidah adalah usul ad-din. Ngerti gak? Disini usul, dasar, basic. Tanpa basic bagaimana? Makanya disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man harma 'alaihi al-usul aw al-afan. Man harma 'alaihi al-usul man hurri man harrama al-usul hurima 'alaihi al-usul. Barang siapa yang mengharamkan pada dirinya basic, maka diharamkan atasnya kesampaian. Maksudnya orang yang enggak punya basic, enggak punya alat, dia enggak akan nyampe walaupun seberapa apapun dia giatnya atau ikhlasnya. Ya, makanya kalau antum mau jadi seorang faqih, memahami agama, maksudnya memahami fiqih, harus punya basic usul al-fiqh. Enggak punya, ya udah, enggak bakal nyampe. Walaupun antum ikhlasnya seberapa pun, walaupun antum giatnya seberapa pun, tapi karena metodologi dan juga frame pikirannya salah, enggak bisa. Enggak bakal nyampe. Taib ilmu yang membahas dari dalil fiqih secara global. Itu pertama. Jadi yang dibahas itu pertama. Kemudian yang kedua dibahas, yang kedua adalah cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil global tersebut. Kalau tadi cara pertama adalah mengetahui dalil-dalil globalnya, kemudian yang kedua mengetahui tarekat, yaitu caranya, tata caranya, how to, bagaimana mempergunakan dalil-dalil ini, itu kedua. Iya dong. Kalau misalnya kita tahu ada dalil-dalil umum seperti perintah, ya, menjadikan kewajiban, ya kan? Itu dalil umum itu, ya, misal. Ya, itu dalil umum. Nah, sekarang ya kita layak untuk mengetahui tata cara menggunakan ini. Kaidah ini. Jadi dalil-dalil umum tadi maksudnya adalah kaidah usul, ya. Kaidah-kaidah usul. Kita tahu kaidah. Itu yang pertama, mengetahui kaidah. Kemudian, ya, kita harus juga mengetahui bagaimana cara mempergunakan kaidah ini. Supaya apa? Supaya teristinbatkan dengan kaidah ini hukum-hukum fiqih. Mungkin sekarang masih confused. Insyaallah nanti, insyaallah Allah beri ilham nanti malam insyaallah. Tahajud banyak-banyak ya. Mungkin banyak dosa mungkin nanti. Itu kedua. Ya. Jadi yang pertama, yang diketahui yang pertama tugasnya apa? Mengetahui dari dalil yang global. Nanti contohnya ada nanti di kali di buku. Contohnya pada dalil global nomor 15. Coba silakan dibaca. Secara global halaman 15. Secara global maksudnya kaidah-kaidah umum seperti ucapan mereka. Al-amru ilal wujub, perintah menunjukkan wajib. An-nahyu lit tahrim, larangan menunjukkan pengharaman. Oke, itu dulu. Al-amru lil wujub itu dalil di sini maksudnya kaidah global ya. Harus paham kaidah global. Dengan kaidah global tersebut itu seolah seperti alat yang memproduksi hukum-hukum nantinya. Ya. Misalnya al-amrul wujub, perintah menunjukkan kewajiban ya. Sekarang kita menemukan di dalam Al-Qur'an kalimat wa aqimus shalah. Artinya apa? Dirikanlah salat. Dirikanlah di sini perintah bukan? Perintah. Apa yang didirikan salat, ya kan? Kemudian kita matchingkan dengan dalil global ini. Dalil global ini adalah perintah menunjukkan kewajiban, berarti wajib bagi kita sholat, gitu maksudnya. Jadi matchingkan. Nah dalil yang terperinci mana? Yang terperinci waqimus sholat. Itu dalil fikih atau dalil usul fikih? Waqimus sholat, dalil usul atau dalil fikihnya? Dalil fikih, karena apa? Terperinci. Sekarang yang dalil usul yang mana? Al-amru lil wujub. Jadi dalil usul itu dalil basic yang dengannya kita bisa menggodok banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya disebut dalil global. Kenapa? Karena bisa menggodok banyak dalil. Sementara dalil yang terperinci yang enggak bisa ngenain dalil yang global ini. Gitu loh, enggak bisa menjadi basic bagi dalil-dalil global ini ya. Gitu maksudnya. Paham? Oke. Mudah-mudahan akhwat juga paham dan mudah-mudahan tidak kecepatan. Contoh yang kedua, an-nahyu li tahrim, yaitu nahi apa, larangan menunjukkan pengharaman, berarti nggak boleh melakukannya, ya kan? Sekarang misalnya, anak mengucapkan ini, jangan melihat saya, jangan melihat saya, awas kamu, jangan melihat saya, melarang bukan? Ini sebagai dalil fikih bukan? Yaitu dalil untuk pengharaman bukan dia, ya, dalil pengharaman. Nah sekarang gunakanlah dengan otak antum atau dengan pikiran antum dan sanubari antum, gunakan dalil usul di sini, yaitu larangan menunjukkan pengharaman, nggak boleh melakukan berarti. Dan di sini yang melarang bukan melarang. Nah dengan dalil umum tersebut atau dalil khusus tadi dimatchingkan dengan dalil umum larangan menunjukkan ketidakbolehan, berarti antum tidak boleh melihat ke anak. Pusing? Iya pusing. Alhamdulillah. Tanda-tanda masih punya pikiran. Ya. Sebenarnya nggak pusing-pusing amat. Insya Allah nanti kalau misal direnungkan lagi di nanti malam, insya Allah itu akan terjadi keajaiban, insya Allah di pikiran sendiri masing-masing. Jadi ini memang secara live seperti ini. Namun sensasinya akan beda ketika antum nanti murojaah di rumah, insya Allah pikirkan lagi ya hal-hal seperti yang telah dituturkan. Jadi ada dalil global, ada dalil terperinci. Kalau misalnya dalil global itu urusan usul fikih. Kalau misalnya dalil terperinci itu urusan fikih, ya. Oh iya. Nah, kedua tugas dari belajar ilmu usul fikih adalah mengetahui trik-trik atau tata cara menyimpulkan hukum berdasarkan dalil-dalil umum tadi. Insya Allah nanti ada, insya Allah antum jadi jangan kira sekarang harus paham 100% apa yang anda omongi. Enggak harus semuanya. Yang penting antum tahu poin-poinnya di sini, kerangkanya itu yang penting antum tahu, itu yang paling penting. Karena di sini bukan pendalaman, melainkan pembelajaran umum atau global. Ya, kalau pendalaman antum mana yakin antum bakal mungkin taubat dari majelis ini. Jadi ini bukan pendalaman. Penjelasan umum saja, oke? Yang penting sistematikanya tahu. Kemudian tugas ketiga dari belajar ilmu usul fikih adalah mengetahui keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Siapa? Mujtahid. Jadi mujtahid itu mujtahid dan muqallid, ijtihad dan taqlid itu di bab paling akhir. Dan juga mufti, bab paling akhir. Tugas paling akhir, itu final. Insyaallah di pertemuan 19 atau 20 insyaallah kita bahas tentang ijtihad dan taqlid. Ya. Nah. Jadi yang ketiga, tugas dari mempelajari usul fikih atau tujuannya adalah mengetahui ihwal atau keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut yang mujtahid. Apa syarat-syarat mujtahid itu apa? Atau syarat-syarat ijtihad itu apa? Ya. Seberapa orang bisa berijtihad? Kemudian apakah boleh orang berijtihad untuk bertaklid pada yang lain, boleh atau tidak dan sebagainya itu nanti. Ya. Atau bolehkah seorang muqallid berijtihad sesuai dengan keilmuannya sendiri yang sebenarnya dia tidak mempunyainya misalnya. Nah, itu semua ada di usul al-fiqh. Dan ini yang nomor tiga ini itu sebenarnya yang banyak disalahpahami oleh kita-kita mungkin. Sebagian kita merasa diri merasa bukan muqallid misalnya. Sementara kita adalah muqallid. Nanti insya Allah kita akan tahu muqallid itu siapa. Dan ternyata kitab ini menunjuk pada diri kita sendiri. Ternyata selama ini saya bertaklid. Walaupun saya menuding orang lain juga bertaklid. Namun ternyata saya juga bertaklid. Nah itu jarang dipahami kenapa? Karena itu di bab terakhir usul fikih. Kebanyakan orang belajar usul fikih pertamanya doang. Nah ini akan kita buktikan besok Senin. Siapa di antara antum yang langsung tidak ada, nah itu akan terbukti ini. Yang dari awal udah nggak konsisten. Kecuali kalau misalnya izin kerja atau pamit atau ada buka puasa bersama di tempat lainnya, silakan. Tapi usahakan konsisten. Ya konsisten sebelum terbukti di masjid ini siapa-siapa nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan anda bisa mudah-mudahan terhafalkan wajahnya mudah-mudahan. Ya. Baik, jadi itu pertama usul al-fiqih kita punya dua tinjauan memahaminya, tinjauan parsial secara kosakata dan tinjauan kolektif secara istilah. Nah, secara kosakata atau parsial itu terbagi menjadi dua yaitu usul dan fiqih. Usul itu pemahaman memahaminya dari dua sisi yaitu sisi bahasa dan sisi istilah. Ya, baik. Kalau istilahnya adalah kita ganti dengan dalil. Usul asal artinya adalah dalil. Dah, tay. Sekarang kalau misalnya istilah artinya adalah asal tadi. Udah istilah dalil kan? Tay. Kalau misalnya asal apa fikih secara bahasa artinya faham. Secara istilah artinya mengetahui hukum-hukum syariah bersifat apa yang bersifat amalia. Kemudian dengan dari dalil yang terperinci, alhamdulillah. Baik, kemudian dari tinjauan istilah usul al-fiqh murakkab yaitu istilah ini dia kolektif, dua-duanya digabung menjadi suatu ilmu. Artinya adalah ilmu yang membahas dari dalil fikih yang secara global. Dua, cara menyimpulkan hukum-hukum dengan dalil-dalil global tersebut. Kemudian yang terakhir, mengetahui keadaan orang yang bisa menyimpulkan hukum tersebut. Berarti ada tiga tugas. Hafalkan itu, sekarang harus hafal. Kalau yang itu harus hafal itu. Ya, harus kamu udah paham kan? Paham, sekarang tinggal hafal. Paham itu kan memahami, ya. Memahami belum tentu menyimpan. Paham, karena menyimpan bahasa Arabnya Hafal bahasa Indonesianya hafal. Bahasa Inggrisnya safe. Kalau misalnya belum dihafalkan, berarti belum aman untuk posisinya. Belum aman dari posisi jahil basit. Baik, kita beranjak ke halaman berikutnya yang kedua. Masuk ke hukum langsung. Kita langsung masuk ke fakultas hukum sekarang. Yang mana orang-orang fakultas hukum sendiri nggak tahu ini apa. Baik, kalau tadi kita masuk ke fakultas bahasa, ya sastra. Ya, sekarang kita masuk ke fakultas hukum, alhamdulillah. Jadi satu universitas kita gabung semua. Hukum. Pembahasan hukum-hukum itu kita bagi sekarang menjadi dua saja. Tapi dari dua itu akan bercabang menjadi rumit, insya Allah. Yang pertama pengertian, yang kedua macamnya. Yang pertama pengertian, apa itu hukum? Yang kedua adalah macam-macam hukum. Pakai M, ya, bukan pakai N. Macam-macam hukum. Kalau macam-macam hukum itu banyak. Enggak cuma dua. Di atas sama di bawah enggak ada. Oke. Pembahasan hukum pengertian. Sebagai yang biasanya secara bahasa dan secara istilah itu jadikan itu tradisi kita. Yaitu memaknai sesuatu dari secara bahasanya ini apa, secara istilahnya ini apa. Tapi secara bahasa hukum itu adalah al-man' wal qada'. Di sini apa? Ketetapan dan keputusan. Ahkam jamak dari hukum. Hukum artinya ketetapan dan keputusan. Oke, di sini ada menghukumi seseorang dimaknai apa? Memvonis. Karena apa artinya? Menetapkan orang sebagai ini, memutuskan orang sebagai ini. Baik, makna lain dari hukum adalah al-man', mencegah. Ya, mencegah. Kalau misalnya ada perkataan peraturan dibuat untuk dilanggar atau dipatuhi. Dipatuhi. Baik. Peraturan itu ada karena untuk apa sih? Untuk mencegah. Makanya peraturan disebut law. Law disebut hukum atau law atau rule, ya kan? Disebut hukum. Dari bahasa Arab, hukum artinya mencegah. Mana? Mana mencegah? Makanya ada istilah mamnu artinya dicegah atau dilarang. Baik, itu nyambung ke lain hal. Baik, secara bahasa artinya ketetapan, keputusan, pencegahan, pelarangan dan semacamnya. Itu secara bahasa aja ya. Kemudian secara istilah hukum itu apa? SST, sesuatu. Sesuatu bisa dimaknai apa ya? Apapun yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa talab, takhir atau wadah. Agak sulit nih mulai ya. Rasakan sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat 1, 2, 3, 4, 5 ini dan 6 itu bukan bermaksud macam-macam, bukan. Tapi penjelasannya nanti akan bernomor-nomor insyaallah dengan singkat. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat. Apa itu pernyataan syariat? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Khitab asy-syar' itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu situ ada. Nomor satu pernyataan syariat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti sesuatu yang dikandung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an As-Sunnah mengandung apa? Mengandung hukum. Makanya disebut hukum apa? Hukum adalah sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tentu ada penjabaran lagi, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan. Ingat, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu kan bukan cuma hukum, bukan cuma hukum, ada juga khabar. Yaitu khabar tentang apa di masa lampau dan di masa depan dan di masa kini, ya kan? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hari kiamat itu bukan hukum itu, ya. Sekarang sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat harus ditambah yang berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan. Harus gitu. Nah, perbuatan ini tidak termasuk di dalamnya akidah. Karena akidah bukan perbuatan, melainkan ia keyakinan, dan keyakinan bukan perbuatan. Sebagaimana perbuatan bukan keyakinan. Muter-muter terus. Nah, perbuatan itu terbagi menjadi dua. Ada yang ucapan, ada yang perbuatan. Iya kan? Ngerti maksudnya di sini? Ada yang ucapan, berarti ini apa? Lisan atau mana? Lisan. Ada yang perbuatan, mencakup apa? Ya, anggota tubuh selain lisan. Gitu kan? Itu perbuatan. Apa yang anak lakukan di sini nih? Anak nggak melirik, nggak bergerak, tapi anak ngomong. Alhamdulillahirobbilalamin. Perbuatan bukan? Perbuatan. Karena, tapi perbuatan apa? Lisan. Kalau misalnya anak diam, mingkem, kemudian anak melakukan gini-gini, perbuatan lisan atau perbuatan ini tangan, ya kan? Perbuatan bukan? Perbuatan. Namun tercantum nggak di Al-Quran dan As-Sunnah? Nggak ada. Syar'i bukan, nggak syar'i. Berarti ini bukan termasuk hukum syar'i yang seperti ini. Apa hukumnya gini-gini? Nggak ada hukumnya. Apa yang didiamkan oleh syariat itu mubah dari perbuatan selain ibadah. Kemudian perbuatan terbagi menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Ucapan terbagi menjadi dua, melakukan dan meninggalkan. Ya, melakukan ucapan, ya mengucapkan. Meninggalkan ucapan berarti diam. Nah, diam ini perbuatan atau bukan? Perbuatan ditinjau dari hukum, namun ditinjau dari zahirnya bukan perbuatan. Hah? Ini yang diam. Orang diam dibilang berbuat, ya berarti semua yang di sini berbuat semua dong. Semua kan pada diam. Ya enggak ngaca dan sebagainya. Ya. Lumayan berbelit-belit, ya. Sekarang perbuatan yang nomor dua adalah perbuatan. Nah, perbuatan yang cabang dari perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Melakukan perbuatan misalnya, Ana melempar antum dengan tisu, perbuatan itu. Ana tidak meninggalkan melempar antum, maksudnya tidak jadi, nggak mau, nggak jadi melempar antum dari dengan tisu ini. Perbuatan bukan? Dalam hukum ini itu perbuatan. Namun secara zahir, ya bukan perbuatan. Wong diem kok, ya kan? Ya, oke. Anak pertama melirik antum, set melirik akhir yang jenggotannya. Perbuatan bukan? Perbuatan. Namun ketika anak menahan diri, jangan sampai anak lihat jenggotnya dia. Nah, perbuatan bukan? Bukan perbuatan. Secara zahir, namun secara hukum itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan termasuk di dalamnya melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Ingat itu. Ya, jadi seseorang apa sih gini ngapain sih? Gak jelas banget gitu. Nah, ini ngapain seperti ini? Karena nanti ada. Antum di sini puasa misalnya. Puasa ya. Antum melihat misalnya atau mendengar musik misalnya di antum tidak mau mendengarnya, memperbolot diri. Nah, di sini dia melakukan mendengar atau enggak? Enggak melakukan mendengar. Berarti dia apa? Diam, enggak mendengarkan, meninggalkan pendengaran. Perbuatan bukan? Perbuatan secara hukum berarti dia mendapatkan pahala dengan itu. Tapi secara zahirnya dia tidak mendengar. Tapi orang mendengar atau tidak kan kita enggak tahu. Siapa tahu ngomongnya aja yang mendengar. Nah, misalnya, misal lain. Kita puasa kan dilarang untuk mencaci maki orang. Yang enggak puasa, selain enggak puasa juga sama. Tapi pas puasa jangan atau lebih dosanya. Nah, sekarang Anda melihat jenggot antum ini seperti sepatu Aladin misalnya. Anda ingin mencela seperti itu. Tapi kalau Anda katakan seperti itu, dia akan tersiksa dengan lisan Anda. Anda diam tahan gitu kan. Nah, di sini meninggalkan perbuatan, ya kan? Secara zahir dia enggak berbuat apa-apa. Namun secara hukum dia telah berbuat sesuatu yang menghasilkan pahala. Karena meninggalkan sesuatu. Hah, paham di sini? Itu yang dinamakan hukum syar'i, makanya. Beda hukum syar'i dengan hukum akli atau hukum hissi, yaitu hukum panca indera. Biar mumet tapi yang penting ada faedahnya, terasa ya. Yang enggak ngerasa ya berarti enggak ada isinya. Kemudian maksudnya pikirannya enggak berisi berarti enggak mikir berarti. Baik, kemudian pikir baik-baik. Kemudian tadi sesuatu yang dikandung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan baik itu melakukan atau meninggalkan secara syar'i. Nah, sekarang perbuatan itu milik siapa nih? Milik hewan, binatang, batu atau orang? Orang, enggak semua orang spesifik, yaitu mukallaf. Nah, mukallaf ini siapa nih mukallaf nih? Nah, mukallaf itu nomor 3. Keluar darinya bukan termasuk mukallaf anak kecil dan orang gila. Alhamdulillah. Berarti antum semua mukallaf atau bukan? Mukallaf, alhamdulillah. Karena kriteria di sini antum tidak memenuhinya, sayang sekali. Kriteria anak kecil dan orang gila ini tidak antum penuhi, berarti antum mukallaf. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau anak kecil dan orang gila bukan mukallaf, berarti yang bukan anak kecil dan bukan orang gila adalah mukallaf. Nah, kita pakai dari usul pikir lagi tadi. Berarti orang yang baligh nyampe usianya atau sudah junub dan sudah keluar jenggotnya bagi laki-laki dan sebagainya, itu semua adalah mukallaf. Tapi ternyata meskipun dia jenggotnya sudah sampai sedada, kemudian banyak rambutnya dan sudah mimpi berkali-kali, ternyata dia menjadi gila suatu ketika. Sampai sekarang gila misalnya. Mukallaf bukan? Enggak mukallaf. Berarti syarat untuk menjadi mukallaf adalah sudah baligh dan berakal. Berakal di sini maksudnya akalnya normal. Ya. Alhamdulillah di sini semua insyaallah berakal dan sudah baligh, alhamdulillah. Baik. Jadi di sini hukum syar'i terkena enggak pada diri kita? Terkena. Karena apa? Karena kita mukallaf. Baik berupa talab, satu. Talab artinya talab apa? Talab artinya apa? Dalam bahasa Indonesianya meminta. Talibul ilm berarti meminta ilmu, ya kan? Talab terbagi menjadi dua di sini. Ada yang bersifat perintah, ada yang bersifat larangan. Yang bersifat perintah dari talab itu terbagi menjadi dua. Ada yang perintah, ada yang anjuran. Perintah misalnya perintah yang mutlak, yaitu ketika anak memerintahkan enggak ada yang mutlak anak memerintahkan kepada itu. Keluar. Perintah. Berarti di sini apa? Wajib. Tapi kalau misalnya bilang antum keluar. Tapi enggak apa-apa kalau di sini. Nah, di sini berarti anjuran kan? Maksudnya enggak sampai kewajiban. Ya. Baik, itu berarti apa? Perintah, dan itu adalah tolak. Tolak itu secara bahasa artinya meminta. Meminta itu bisa meminta dari segi memerintahkan, mewajibkan, dan juga dari segi memerintahkan namun hanya menganjurkan. Oke? Paham. Kemudian, tolak yang kedua yaitu larangan. Terbagi menjadi dua lagi. Ada yang bersifat makruh, dibenci saja. Ada yang bersifat haram. Baik. Jam berapa bukanya insyaallah? Bisa tahu enggak? Enggak bisa, bisa tahu ada yang tahu? Sebelum ini sebelum? Enggak ada yang tahu jadwal buka puasa, jangan sampai kita belum selesai langsung tiba-tiba dikat. Ya udah kita habiskan dulu talab itu tadi udah makruh dan haram. Takhir. Takhir itu artinya pilihan, ya. Makanya pilihan di sini mubah. Karena mubah pilihan di antara dua, melakukan atau tidak terserah antum. Ya, itu pilihan. Kemudian, keenam wad'. Makanya nanti ada hukum wad'i. Insyaallah nanti, ya pekan depan atau pekan depan, apa namanya besok insyaallah. Wad' itu tanda atau sifat syar'i yang menunjukkan validitas atau invaliditas. Sah atau tidaknya, berlaku atau tidaknya, ya. Gitu. Baik. Kita cukupkan sampai di situ aja. Sekarang karena mau buka insyaallah kita akan bertanya kepada antum, ha? Di sini jam berapa kira-kira ya? Ada yang tahu jadwal buka puasa? Belakang? Oh iya. Al-Maghrib 17:51. Baik, ya, ya. Jadi kita sudahi saja sampai sini. Ingat insyaallah besok kita akan teruskan. Ya. Aneh nanya antum. Enggak boleh. Apa nanya apa? Tolong kita ambil bawa sini kita pindah kita. Perbuatan hati masuk. Perbuatan hati masuk. Amalan hati masuk juga. Berarti hati. Yang mana? Yang perbuatan berkaitan dengan perbuatannya ada dua, ada ucapan perbuatan. Nah, hati masuk. Namun di sini kita tidak mengklasifikkan dengan anggota tubuh atau dengan hati atau gimana, enggak. Di sini perbuatan yang kita klasifikasikan di sini dari sisi melakukan atau meninggalkannya, bukan dari sisi siapa yang melakukan, apa yang melakukan dan apa yang meninggalkan. Ya semuanya ini. Ya gitu ya. Hati masuk ke dalam perbuatan. Ya silakan. Boleh boleh. Apakah dari mukal tadi orangnya sudah balik dan akilah? Kalau misalnya Islam itu mukal apa enggak? Islam masih masih mujmal, dia masih global. Muslim itu, Muslim itu ada yang mukallaf, ada yang bukan mukallaf. Nah, yang non Muslim maksud tadi mukallaf. Iya. Hah? Apakah yang non Muslim mukallaf? Non Muslim, non Muslim itu ada pembahasannya juga. Non Muslim itu mukallaf sebenarnya, ya. Sehingga nanti orang non Muslim kafir itu akan di neraka, akan diganjari dosa-dosa dari perbuatan wajib yang telah dia tinggalkan seperti sholat, zakat, puasa, semua kena mereka. Semuanya itu yang lebih rajih. Sebenarnya ini pendapat ada ikhtilafiyah dalam masalah ini dalam usul fikih. Makanya usul fikih itu sebenarnya berkaitan juga dengan usul din dalam beberapa kasus. Termasuk kasus ini, apakah orang kafir itu mukallaf atau tidak? Ya, secara hukum penghukuman akhirat mereka mukallaf. Ya. Namun penghukuman duniawi mereka tidak mukallaf. Maksudnya apa? Kita tidak bisa menyuruh orang kafir untuk sholat. Meskipun mereka pun sholat puasa sekarang, enggak sah puasa mereka sebelum mereka syahadatain, berkuasa syahadatain gitu ya. Tapi secara ukhrawi mereka mukallaf. Sahih? Ya sahih, ya sahih. Itu yang sahih insyaallah. Tapi sekarang insyaallah kita akan bertanya beberapa taib dari ikhwan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan silakan. Yang berani insyaallah akan ana bagi kitab kecil aja. Enggak usah gede-gede. Ya siapa? Siap, silakan. Hah? Tapi yang pakai ini, di antara itu kan yang mustami saja. Silakan, siapa? Yang mau menjawab akan ada beri hadiah kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Hah? Dari, oke, jadi dua orang aja dulu. Dari antum dulu. Anda tanya sesuatu. Sebutkan klasifikasi tolak tadi dengan cabang-cabangnya, silakan. Ada dua. Satu. Ada perintah, ada larangan. Perintah wajib dan mandub. Ahsan. Larangan, makruh dan haram. Ahsan. Baik. Fadal. Gampang kan soalnya? Masya Allah, gampang banget soalnya. Jadi tolong itu ininya dikasih ke akhwat. Ininya. Itu. Oh. Baik. Sekarang yang akhwat. Bagi akhwat yang mau menjawab silakan. Gampang soalnya. Dan juga akan saya kasih dengan kitab ini, kumpulan doa mustajab dan zikir pilihan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini kitab yang sudah terlalu masyhur. Ya ada? Ada? Silakan kalau ada, unjuk suara, jangan unjuk tari, jangan unjuk tangan, nggak kelihatan. Silakan. Dan dari akhwat ada? Ya? Ya kalau misalnya gitu, ana tanya dulu. Pertanyaannya. Apa yang dimaksud? Pertanyaannya ada dua dan gampang dua-duanya. Apa yang dimaksud? Hukum secara bahasa dan pernyataan syariat, apa itu? Hukum secara bahasa itu apa? Pernyataan syariat juga apa? Itu gampang sekali. Terlalu gampang bahkan bagi anak. Ya, silakan. Secara syariat, ya, adalah tanpa melihat, merem. Wait. Ini hukum secara secara bahasa apa tadi? Afwan. Secara bahasa maaf. Hah? Kata apa? Wait. Secara kalau misalnya yang tadi, yang soal nomor 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, gampang sekali kan? Wait. Ini untuk akhwat silakan ambil sendiri. Enggak mungkin ambil sendiri. Titip. Syukuran ya. Titipkan ke akhwat dari situ aja. Baik, sekarang ikhwan. Ya ikhwan, dari antum mau menjawab, ini berat soalnya. Berat sekali. Nah, yakin antum jawab. Kalau misalnya enggak bisa dihukum nanti. Itu masalahnya gitu. Kalau misalnya enggak bisa, antum dapat hadiah. Kalau enggak bisa antum dihukum, gimana? Hah, siap ya? Siap ya? Levelnya 0, 1, 2, 3 Sebutkan tiga hal yang menjadi tujuan utama belajar usul al-fiqh. Ayo, ayo loh. Anda bilang kenapa? Bakal dihukum. Ayo, siap. Tiga tujuan utama belajar usul al-fiqh. Ayo pikir, pikir. Mengetahui dalil secara global. Kedua, mengetahui caranya. Ya, cara. Alhamdulillah, ketiga. Mengambil al-taib, alhamdulillah. Yang penting memaham, alhamdulillah antum dapat kitab syarah usul asal-asal ulasan tuntas tentang tiga prinsip pokok karya Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Fadlul terjemahan tadi, enggak asli. Kalau asli nanti antum enggak paham takutnya. So, sekarang yang akhwat. Ya akhwat, kita insyaallah yang mau menjawab ini kita kasih kitab Floyd. Yang mau menjawab ini, ada yang mau atau enggak? Foin. Siapa yang mau menjawabnya? Ini susah, pertanyaannya susah sekali insya Allah. Dan kalau misalnya bisa pun akan tetap kita persulit. Ya, ada? Ada yang mau menjawab? Bilang kalau ada yang mau, silakan. Ada? Baik. Pertanyaannya untuk saudari Fulanah binti Fulan. Sebutkan pengertian fiqih dan hukum syar'i. Secara istilah syar'i. Fiqih secara syar'i, secara istilah apa? Dan hukum secara istilah apa? Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, masih ada orangnya? Secara terperinci. Taib. Itu benar tadi lengkap. Alhamdulillah. Taib. Sekarang hukum syar'i. Agak jelas sedikit. Hukum syar'i. Ini melihat atau hafal? Iya. Hah? Iya, jangan melihat. Jangan melihat dong. Ya Allah, pantesan ini aneh, curiga ini. Kok lancar sekali dan persis gitu. Syukur-syukur komanya enggak dibaca sekaligus ya. Enggak bisa saudari, enggak bisa. Kalau misalnya lihat itu, aduh. Ini pertanyaan dan nanti menjawabnya tanpa melihat teks. Jadi sesuai dengan pemahaman nanti ya. Sesuai dengan ijtihad tadi. Berarti bubar yang ini ya. Sekarang di antara akhwat ada yang mau selain dari akhwat yang melihat tadi? Mungkin yang akhwat satu bisa menjawab sambil melihat akhwat lainnya. Jangan lihat teks dong, sama aja bohong. Saya nyamin tanya gini, dapat kitab itu sama aja baca teks. Ya, silakan akhwat ada yang mau? Silakan. Ada? Ada? Bilang kalau ada. Oke, jangan ragu-ragu, bilang kalau ada. Siapa? Mungkin lagi pada ngapalin. Silakan. Tidak ada? Hah? Tidak ada. Baik, dari ikhwan siapa? Antum udah, gak bisa antum. Ya, silakan. Pertanyaan, oh karena antum nanya gitu. Okay. Karena tambahin sedikit. Tadi hukum usul atau bukan usul, fikih secara bahasa, kemudian secara istilah azan. Alhamdulillah antum telah gagal untuk mendapatkan kita tahu ini mulai. Insya Allah kita teruskan besok. Antum besok insya Allah dapat. Insya Allah besok. Dan hadirilah insyaallah Senin kita juga akan melakukan seperti ini juga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.